Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kemudahan untuk bisa beramal dengan amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Berulang kali kami sampaikan bahwa di antara nikmat yang besar yang Allah limpahkan kepada hambanya adalah dimudahkannya hamba tersebut untuk bisa menjalani yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang disyariatkan olehnya. Itulah hakikat hidayah. Itulah hakikat hidayah. Seorang bisa beramal dengan sesuai yang Allah syariatkan. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana berulang kali disebutkan oleh para ulama kita pembahasan tentang hal ini. Di mana definisi takwa itu mengharuskan kita beramal sesuai dengan yang Allah perintahkan. Barulah akan kita capai takwa. Sebagaimana disebutkan Imam Ibnu Daqiqil 'Id. Ucapan ini disebutkan Imam Al-Muqayyim dalam kitab beliau syarah terhadap Arba'in Nawawiyah, mana beliau mengatakan takwa itu adalah imtithalu awamirillah binuri minallah tarju thawabahu, melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala maukan dalam rangka engkau mengharapkan pahala kepadanya. Wastinabu mana anhu binuri minallah takhafa azabahu. Dan yang kedua adalah engkau meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dengan sesuai yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kadangkala seorang malah meninggalkan yang disyariatkan, melakukan yang bid'ah yang tidak ada syariatnya. Itu kebalik. Itu bukan ibadah. Itu bukan takwa. Karena itu takwa itu harus didasarkan dengan ilmu dan ikhlas, mengharap pahala kepada Allah, meninggalkan kemungkaran juga karena takut kepada Allah. Maka barang siapa yang dia beramal tanpa ilmu jatuh pada bid'ah, maka itu bukan takwa. Itu bukan ibadah. Itu bukan amal saleh. Walaupun pelakunya menyangka itu adalah apa? Amal saleh. Demikian pula seorang yang beribadah tapi bukan mengharapkan ridha Allah, maka dia juga bukan takwa. Juga bukan amal saleh. Amalannya tertolak dikarenakan niatannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat ada seorang hamba dimudahkan untuk bisa beramal ibadah sesuai yang disyariatkan dan ikhlas karena Allah, itu nikmat yang paling besar. Itulah takwa. Itulah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya tak lain yang Allah terima amalan itu adalah dari orang yang bertakwa saja. Karena takwa itu memiliki dua kandungan syarat. Diterimanya amalan. Ikhlas karena Allah dalam beramal. Dan sesuai dengan yang disyariatkan. Siapa yang mendapatkan nikmat ini? Dia mendapatkan nikmat yang lebih baik daripada dunia beserta isinya. Maka mudah-mudahan melalui ta'lim-ta'lim yang kita adakan, kita mendapatkan nikmat yang satu ini. Hanya bisa berjalan di atas sunnah Nabi tanpa bid'ah, dan masing-masing kita berusaha mengikhlaskan niat sebagaimana telah kita baca keterangan dalam kitab Tauhid yang kita baca beberapa tahun yang lalu di masjid mana? Masjid Agung. Pembahasan selama 7 tahun kitab Tauhid, masya Allah, menjelaskan tentang Tauhid. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita nikmat di atas Tauhid tanpa syirik dan di atas sunnah tanpa bid'ah. Nikmat yang paling lezat melebihi daripada dunia beserta isinya. Hadirin yang kemuliaan, kita masuk ke pembahasan-pembahasan kita. Kita terhenti pada poin yang ke-609. Qala al-Imam Syukairi rahimahullahu taala, al-bid'atu hiya al-hadithu fi ad-din ba'da al-ikmal wastuhditha ba'da an-nabi alayhi salatu wasalam min al-ahwa'i wal-a'mal. Beliau berkata rahimahullahu taala, bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang diadakan oleh manusia dalam urusan agama ba'dal ikmal, setelah disempurnakannya agama Islam ini. Kapan agama Islam ini disempurnakan? Di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, di mana tidak berapa lama dari turunnya surat al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan surat al-ma'idah al-yawma akmaltu lakum dinakum watmamtu alikum ni'mati waraditu lakum al-islama dinan. Artinya hari ini aku telah sempurnakan agama bagi kalian, dan aku telah sempurnakan ni'matku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Ini menunjukkan Islam itu telah sempurna, dan kesempurnaan itu yang menyempurnakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kamal, yang maha sempurna. Sehingga bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh manusia pengertiannya adalah sesuatu yang baru yang tidak ada dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah dolal walaupun pelakunya menganggap itu hasanah. Karena Islam di zaman Nabi sudah ikmal, sudah sempurna. Disempurnakan oleh zat yang sempurna, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kaum muslimin, sudah pernah kami sampaikan beberapa tahun silam. Masih ada yang ingat judul kitab Al-Bid'atu wa Atharuha Sayyi fil Ummah, bid'ah dan pengaruh buruknya di umat ini. Masih ada yang ingat Bapak? Itu tahun berapa? 2008. 2009 kurang lebihnya ya. 10 tahun silam. Sampai judulnya saja lupa. Kitabnya tipis. Al-Bid'atu wa Atharuha Sayyi fil Ummah, bid'ah dan pengaruh buruknya dalam umat ini. Disebutkan ucapan para ulama, di antaranya ucapan Imam Malik. Di antara ucapannya, bahwa ahlul bid'ah zama anna ad-dina laysa bikamil. Ahlul bid'ah ketika mereka mengada-adakan sesuatu yang bid'ah, kemudian mereka menyatakan ini adalah baik, maka dia telah menyangka agama ini belum sempurna. Dia telah menuduh agama ini belum sempurna. Karena itu masih ada kebaikan-kebaikan yang didapati oleh dia. Yang itu belum ada di zaman Nabi. Yang kebaikan itu belum diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pengertiannya bagaimana? Pengertiannya agama Islam belum sempurna. Belum sempurna, karena itu kami dapati adanya sebuah amalan yang baik yang Allah belum mewahyukannya. Allah belum tahu kalau ini baik. Karena itu belum diwahyukan kepada Nabi. Kami temukan kebaikan ini hari-hari ini. Oh, hebat teman Rika. Melebihi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mau tidak mau mengatakan agama belum sempurna. Karena itu kami tambahkan hal ini untuk menyempurnakan agama. Karena Nabi belum mengajarkan hal ini. Kira-kira ini ucapan sesat atau ucapan yang benar, Bapak? Sesat. Letak sesatnya di sebelah mana? Letak sesatnya Allah telah menyebutkan agama telah sempurna. Namun dia membangkang dan menyatakan secara lisan-lisan hal. Secara lisan hal. Lisan itu ada dua. Lisan ucapan berupa perkataan. Ada juga lisan hal. Omongan yang berbentuk kondisi keberadaan, keadaan mereka. Kalau mereka meyakini agama sudah sempurna, kondisi mereka tidak akan berani mengada-ada sesuatu yang tidak ada. Loh, buat apa kita membuat? Agama sudah sempurna. Tapi ketika mereka membuat hal-hal yang bid'ah-bid'ah, yang mereka sebutkan dengan hal yang hasanah, padahal itu sesuatu yang bid'ah yang mereka akui. Itu sesuatu yang tidak ada dalilnya, tapi itu hasanah. Itu berarti dia menyangka agama itu belum sempurna. Kalau agama sudah sempurna, tidak ada kebaikan lagi selain yang Allah wahyukan. Sudah kita lewati di awal kitab ini. Dulu kitab ini dikaji dari awal kitab apa? Tahun berapa? Wisuwe dari kelalen, Pak. Ucapannya Imam Umar Ibn Abdul Aziz. Saya ulangi, kita sekarang ini sudah di halaman 204. Yang saya baca halaman 31. Sudah lama. Tapi saya ingatkan ucapan dari beliau. Beliau mengatakan dalam kalimat ini, Umar Ibn Abdul Aziz, "Thumma alam annahu lam yabtadi'in nasu bid'atan illa qad mada qabluha ma huwa dalilun 'alayha aw 'ibratun fiha fa inna sunnata innama sannaha man qad 'alima ma fi khilafiha min al-khata'i waz-zalali wal-humki wat-ta'ammuki." Masyaallah, ini ucapan sangat indah sekali. Sesungguhnya sunnah Nabi ini, dengan kalimat lain Islam, ajaran dan bimbingan Nabi, sesungguhnya Islam atau sunnah yang Nabi SAW ajarkan kepada manusia itu adalah bikinan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang membikinnya, bukan Nabi. Allah yang membuat syariat Islam ini. Allah yang membuat ajaran ini. Allah maha tahu, wahai kaum muslimin. Maha tahu Allah maha tahu selengkap-lengkapnya. Bahwa apa saja yang berbeda dengan yang Allah tentukan, yang Allah telah terapkan, yang Allah telah ajarkan apapun yang berbeda dengan ini, pasti itu salah. Pasti itu batil. Pasti itu adalah penyimpangan. Karena itu Allah tidak mensyariatkan itu. Tetapi Allah mensyariatkan yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah tahu. Karena itu Allah mewajibkan kepada umat manusia untuk hanya mengikuti yang Allah wahyukan saja. Jangan mengikuti selain yang diwahyukan. Karena ajaran yang selain yang Allah wahyukan itu salah. Allah itu sudah tahu. Sehingga jangan engkau menggurui Allah. Tahu bahasa menggurui Allah? Allah kan enggak tahu ini baik. Saya kasih tahu ya Allah, ini baik. Cuma engkau tidak mewahyukannya. Ini salah kalimat ini. Gegabah, kufur pelakunya. Karena dia menyatakan lebih alim daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah oleh kalian apa saja yang Allah turunkan kepada kalian berupa nas Al-Quran dan nas As-Sunnah. Ikuti itu. Maknanya Allah mewajibkan kepada kita sebagai umat manusia, hamba-hambanya, mengikuti yang Allah syariatkan, mengikuti yang Allah tentukan, ibadah, i'tiqad dan yang lainnya, ikuti itu. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kalian mengikuti yang lainnya. Ini menerangkan selain yang Allah syariatkan, selain yang Allah wahyukan, selain yang Allah ajarkan kepada hamba-hambanya melalui Nabi Muhammad SAW, itu semuanya batil. Allah telah tahu itu. Sehingga kalau ada ahlul bid'ah yang menemukan sebuah amalan yang tidak Allah syariatkan, yang tidak Allah ajarkan, yang tidak Allah perintahkan, kemudian dia menganggap itu baik, ini salah kaprah. Allah sudah tahu itu akan ada dan Allah tidak syariatkan itu, karena itu batil. Bisa dipahami hadirin? Harus mantap kita. Sehingga akan jauh dari ucapan adanya bid'ah hasanah. Tidak terlintas di benak kita. Membuat sebuah ajaran baru. Yang tidak diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlul bid'ah itu jahat dan jelek. Dikarenakan mereka menganggap Islam itu belum sempurna. Dikarenakan mereka menganggap Allah tidak tahu bahwa apa yang mereka akan ada-adakan itu batil. Dikarenakan mereka qad nasaba nafsahu mudahiyan lillah. Ahlul bid'ah itu diantara kejelekan dan keburukan mereka. Mereka telah mendudukkan dirinya pihak yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam membuat syariat. Mungkin mereka tidak merasa. Atau tidak menyangka dirinya telah didudukan. Oleh para pengikutnya sebagai tandingan bagi Allah dalam hal mensyariatkan. Seakan-akan dengan lisanul hal. Lisan ucapan. Lisan perbuatan bukan lisan ucapan. Lisan yang namanya ucapan itu kan bisa diungkap dengan kata-kata. Atau bisa diungkapkan dengan perbuatan. Ya tidak apa? Ya. Itu namanya lisanul hal. Al-bid'ah seakan-akan mereka mengatakan. Ya Allah. Engkau mensyariatkan. Kami juga bisa membuat syariat. Silakan kau mensyariatkan. Perintahkan Nabi untuk mengajarkan syariat itu. Kami al-bid'ah punya pengikut. Yang kami bisa menentukan syariat tersendiri. Yang diikuti oleh pengikut kami. Itu lisanul hal mereka. Karena kalau tidak seperti itu kondisinya. Tentunya mereka tidak akan mau mengada-ada sesuatu yang tidak ada dalam Islam. Lah buat apa sih membuat? Buat apa sih mengada-ada? Kamu itu manusia tidak berhak membuat syariat. Allah satu-satunya zat yang berhak membuat syariat. kok malah kamu membuat, maksudnya apa jenengan pak? Maksudnya Allah bikin syariat, aku juga bisa kok. Lah aku itu. Walaupun tidak terucap oleh apa? Lisan. Karena itu kaum muslimin, definisi bid'ah yang disebutkan pada poin ke-609 adalah apa? Al-bid'atu. Titik dua. Hiyal hadithu fid dini ba'dal ikhmal. Ajaran-ajaran baru dalam urusan agama setelah Allah menyempurnakan agama ini. Wa mastuhditha ba'da an-nabi min al-ahwa'i wal-amal. Dan segala apa yang diadakan setelah nabi. Coba lihat. Unzuru barakallahu fikum. Segala apa yang diadakan oleh manusia setelah nabi, ini peninggal nabi alaihi salatu wasalam, itu adalah termasuk dari ahwa. Ahwa jamak dari hawa. Hawa nafsu, hawa nafsu. Ul amal dan perbuatan-perbuatan yang sesat. Nabi meninggal dunia. Bagaimana kondisi Islam sepeninggal nabi? Sepeninggal nabi, Islam itu sudah selesai. Sudah selesai, paham pak? Sudah selesai, lengkap. Kalau itu diungkapkan dengan huruf, itu sudah A sampai Z lagi sudah. Sudah tidak ada lagi huruf setelah Z. Lengkap, lengkip. Tahu lengkap, lengkip? Jadi bukannya lengkap, tapi tambah lengkip. Menunjukkan kelengkapan yang sangat lengkap. Karena tidaklah nabi kita wafat, meninggal dunia kecuali Islam ini telah diberikan kepada nabi secara utuh, secara ilmiah dan secara amaliyah. Ilmiah mencakup dalilnya, ilmiah mencakup tafsirnya, ilmiah mencakup penjelasannya, al-bayan. Secara amaliyah, praktek nyata dalam melakukan ibadah-ibadah tersebut. Itu sudah ya kaum muslimin. Dengan mendetail. Masya Allah. Sempurna Islam itu. Sehingga tidak ada izin dari Allah. Sepeninggal nabi ada yang muncul. Membuat syariat. Tidak ada. Tidak ada nabi setelah nabi kita. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Maknanya tidak akan ada wahyu sepeninggal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada orang di antara kita salat malam, tiba-tiba ada cahaya masuk ke rumah, mengatakan aku adalah Rabbmu, saya wahyukan kepadamu wahyu-wahyu 1, 2, 3, 4, 5, lempar dia dengan sandalmu. Sebagaimana Imam Syafi'i melempar dengan sandalnya. Karena apa? Saya tahu kamu adalah syaitan. Loh, kenapa? Saya kan ngomong saya adalah Rabbmu. Kenapa kamu saru teman sama Rabb melempar sandal? Karena tidak ada lagi wahyu sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan malah GR. Aku membungi entuk wangsit. Supaya didakwahkan kepada umat manusia. Na'udzubillah min dzalik wa iqwa muslimin. Sehingga Masya Allah ini penjelasan yang sangat jelas. Wa qala idan. Berkata juga beliau. Al-Imam Syukairi. Qila hiya. Ma uhditha ala khilafil haqqil mutlaqa. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وجعل دينا قويما وصراطا مستقيما. Bid'ah itu sebagian ulama mendefinisikan ma uhditha, apa saja yang diada-adakan oleh manusia ala khilafil haqqil mubin, ala khilafil haqqil mutlaqa an Rasulillah, segala yang baru yang diadakan oleh manusia yang berbeda dengan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wujila dinan, dan hal yang baru itu dijadikan sebagai agama. Dijadikan sebagai agama oleh orang tersebut. Qawiman usrat mustaqima, dianggap bagian dari siratal mustaqim. Padahal itu berbeda dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Hadirin yang kemuliaan, mereka bid'ah tatkala mereka melakukan kebid'ahan-kebid'ahan yang ada pada mereka, mereka menyangka atau bahasa lainnya mereka meyakini itu bagian dari siratal mustaqim. Karena itu dihidup-hidupkan oleh mereka, dibiayai, diadakan oleh mereka. Dalam keadaan itu sebenarnya setelah diteliti secara ilmiah tidak ada contoh. Secara ilmiah tidak bisa dibuktikan itu bagian dari syariat yang Allah perintahkan kepada Nabi. Kadangkala di antara mereka sangat berani dengan mengatakan kita tidak butuh harus ada syariat dari Allah. Yang penting kita meyakini adalah baik, kita lakukan. Gak butuh contoh, tidak harus ada contoh. Selama itu kebaikan dan kebenaran. Na'udzubillahi min dzalik wa qaum muslimin, mereka orang-orang yang tidak terdidik mengikuti sunnah, tetapi mereka terdidik mengikuti al-hawa. Sehingga beribadahnya mereka tidak butuh dalil. Yang mereka ikuti adalah ra'yu dan perasaan, akal dan perasaan mereka. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, kita masuk pada bab yang baru, bab ke-46. Kaifa takun asyhadatu 'alal mubtadi'. Kaifa takun asyhadatu 'alal mubtadi'. Pembahasan ini kaum muslimin, mudah-mudahan bisa dipahami, ini pembahasan yang cepat insyaallah, berkaitan tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menyikapi persaksian para ulama atau seorang yang alim tentang seorang ahli bid'ah. Dengan mudahnya, atau bukan dengan mudahnya, untuk memudahkan pemahaman, saya berikan contoh. Kita pernah ketemu dengan Abu Jahal atau tidak, apa? Pernah tidak? Abu Lahab, Abu Jahal, tidak. Tetapi kita yakin mereka adalah musyrikin dan mati di atas kesyirikan dengan nas Nabi mereka, bahkan nas ayat Al-Quran. Al-Lahab, ayat yang menyebutkan Al-Lahab, ayat apa? Al-Lahab, betul. Yang disebut dengan Masad, ayat surat Al-Masad. Itu menjadikan bukti Abu Lahab finnar. Abu Jahal finnar, karena Abu Jahal mati di perang apa? Badar. Dilemparkan ke dalam sumur Badar. Rasul memberikan persaksian, dia diadab. Abu Talib mati di atas kesyirikan. Itu datang kepada kita berita. Apakah sikap kita dalam menyikapi berita seperti ini butuh cross check dulu? Oh, saya enggak percaya. Saya cross check dulu lah. Apa betul-betul Abu Lahab masuk neraka? Apa betul-betul Abu Talib mati di atas syirik? Apa sikap kita dengan berita seperti ini? Tinggal percaya kaum muslimin, karena berita ini disampaikan dalam nas Al-Qur'an dan nas hadis Nabi. Ini pembahasannya. Kalau seandainya ada seorang alim, hati-hati dari fulan ahlul bid'ah yang berbicara, Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan peringatan akan bahaya seorang yang bernama Bishrun al-Marisi, tokoh Jahmiyah Mu'tazilah yang memiliki keyakinan Al-Quran makhluk. Yang benar Al-Quran kalam Allah, ucapan Allah, bukan makhluk, itu yang benar. Adapun Bishrun al-Marisi, dia muridnya Jahmiyah Mu'tazilah yang memiliki keyakinan Al-Quran makhluk. Kira-kira kita yang datang di zaman sekarang ini akan cross-check atau bagaimana, Pak? Saya akan teliti lagi biografi Bishrun al-Marisi. Benar apa enggak ini ucapan Imam Ahmad? Ini terjadi dulu ya kaum muslimin, abad yang ke-3. Kalau seandainya abad itu 100 tahun, berarti itu terjadi pada kurun waktu 200 tahun ke-200 Hijriah, lebih sedikit. Karena mereka di kurun waktu tabi'ut tabi'in. Apa kemudian kita akan menolak berita itu? Atau kita akan menerima berita tersebut karena yang memberitahukan adalah seorang alim yang terpercaya yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal? Kita menerima atau tidak menerima? Menerima. Ini pembahasan yang akan disampaikan oleh beliau. Ini penting. Sebagaimana ulama-ulama di zaman sebelum kita. Maksud sebelum kita, sezaman kita dengan beliau-beliau, cuma beliau lebih dulu meninggal. Beliau meninggal kurun waktu 90-an. Syekh Al-Albani, wa Syekh Abdul Aziz bin Baz, wa Syekh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin, wa Syekh Muqbil. Kita sudah hidup tidak di umur di kurun waktu 90-an kemarin, Pak? Ya sudah, Pak, sudah lahir. Kecuali yang baru-baru lahir tahun 2000-an. Tidak mendapati kehidupan beliau-beliau ini. Ya tuh, kaum muslimin. Para ulama ini terkenal di masanya. Cuman kita baru kenal ngaji setelah beliau-beliau meninggal. Sehingga belum pernah ketemu. Belum pernah ngerti tentang mereka. Sudah ketemu Syekh bin Baz, Bapak? Belum? Alhamdulillah. Insyaallah. Syekh Ibnu Taimiyah sudah pernah ketemu? Belum. Hadirin yang mulia, jika lo beliau-beliau berfatwa, jauhi si fulan ini adalah mubtadi ahlul bid'ah. Apa yang kita sikapi dengan fatwa ini dalam keadaan kita tidak mengenal si fulan itu, tapi kita mendengar dari Syekh Abdul Aziz bin Baz dengan fatwa beliau secara ilmiah, fatwa dibangun di atas dasar bukti-bukti. Kalau sekarang ini ada bukti audio, ada bukti rekaman, ada bukti screenshot, ada bukti chattingan, ada bukti. Itu bukti. Beliau berbicara secara ilmiah, pembuktian, bahkan tertulis, diambil dari mereka-mereka. Hati-hati dari tokoh fulan, dia sesat. Bukti sesatnya ini, 1, 2, 3, 4, dibantah satu persatu. Kita menerima atau tidak beritanya, ya, kalau di sini? Apa hendak mengcrosscheck? Menerima. Karena yang berbicara seorang yang alim, terpercaya, yang berbicara dengan adillah, dengan dalil-dalil, wal-barahin, burhan-burhan, yakni bukti-bukti yang qati'ah, yang pasti. Nah, pembahasan kita adalah sekitar itu. Bagaimana sikap seorang muslim tatkala ada seorang yang alim memberikan persaksiannya? Saya bersaksi secara ilmiah, saya buktikan Fulan fatil. Hati-hati dari. Saya ambilkan contoh. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali memiliki kitab setebal ini, kurang lebihnya setebal ini. Judulnya Mata'in Sayyid Kutub ala Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Buku tersebut judulnya adalah Mata'in, tikaman-tikaman Sayyid Kutub terhadap Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jenengan antum hadirin kalau memiliki kemampuan, baca buku itu secara ilmiah. Syekh Rabi menukil ucapannya orang ini, dibantah satu persatu. Luar biasa karya tulis Syekh Rabi ini, yang membongkar siapakah Sayyid Kutub ini. Dengan bukti ilmiah karya beliau, bagaimana sikap kita terhadap penjelasan dari ulama yang bernama Syekh Rabi, beliau masih hidup. Sudah umuran, saya mendengar terakhir 90-an umur beliau. Sudah tua atau masih muda? Sudah tua. Orangnya sudah tua di dunia ilmu dan dakwah. Hadirin yang mulia, sikap kita dengan adanya karya tulis beliau, bukti secara ilmiah bantahan beliau kepada tokoh yang bernama Sayyid Kutub, cukup bagi kita untuk kita menjauhi tokoh tersebut. Bagi kita yang dhaif, yang lemah, tidak mampu untuk kita, bahasa lainnya adalah saya akan mengklarifikasi fatwa Syekh Rabi. Siapa Anda? Siapa kamu? Apakah kamu bisa menulis karya tulis seperti karya tulis beliau yang berjudul Mata'in Sayyid Kutub Uthman bin Affan radhiyallahu anhu? Masya Allah, kaum muslimin. Apakah yang seperti ini bukan berarti taklid? Oh, kamu taklid sama Syekh Rabi. Oh, kamu taklid. Hadirin yang kami muliakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum. Apa terusannya? La ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikri tatkala engkau tidak tahu ilmu. Ilmu itu, kaum muslimin, bukan didasarkan dugaan, sangkaan. Bukan. Ilmu itu didasarkan dengan wahyu, al-adillah, dalil. Menilai seseorang jangan dengan sangkaan dan perasaan. Menurut saya, Sayyid Kutub adalah tokoh karismatik kaum muslimin di era dulu yang ada di Mesir. Itu Anda tahu dari mana? Pembuktian ucapan dia, atau mengambil dari tulisan dia, atau bagaimana? Maka kaum muslimin, berbicara terlebih lagi berkaitan dengan asyas seseorang, itu jangan gegabah. Mencela jangan gegabah. Mengkritik jangan gegabah. Memuji pun jangan gegabah. Kalau kita salah dalam memuji, berakibat kita akan membenarkan kesalahan yang ada pada orang itu, padahal dia memang al-bid'ah. Hati-hati Anda mendukung dia berarti. Kalau Anda salah dalam mengkritik atau dalam menjarah, jarah itu mengkritik. Kritikan ini bisa menyebabkan manusia meninggalkan orang tersebut. Ini juga kalau salah dalam mengkritik, maknanya Anda merusak nama baik seseorang. Dua-duanya berat. Kalau bukan orang yang memiliki keilmuan yang mendalam dalam bab ini, jangan Anda ikut serta dalam bab ini. Karena bab ini, di samping Anda harus memiliki keilmuan yang mendalam, prinsip-prinsip dalam dakwah yang kuat, sebelum engkau berbicara tentang seseorang. Karena engkau akan menilai seseorang dengan prinsip-prinsip itu. Kalau engkau jahil, tidak punya ilmu, nas Al-Quran sedikit engkau tahu, nas hadis sedikit engkau tahu, engkau akan mengkritik orang atau engkau berbicara tentang seseorang, kalau salah, Anda dosa besar. Anda akan menyesatkan manusia. Makanya kaum muslimin, bab ini bab yang penting. Al-jarhu wa ta'dilu, mengkritik seorang atau memuji seseorang, itu bab yang sangat penting dalam agama kita. Maka itu adalah bab para ulama kita. Lah kita bagaimana kalau seandainya ada fatwa di antara ulama kita yang terpercaya secara ilmiah dibuktikan bahwasanya mereka itu telah menyimpang begini dan begitu. Bagaimanakah? Bab yang ke-46 ini adalah jawabannya. Sudah mau adzan. Masya Allah. Ini kalau cuma dibaca tok tanpa adanya mukaddimah, susah pak masuknya. Tapi sudah mukaddimahnya selesai, sudah adzan. Gimana ini pak? Ya. Mukaddimah lagi? Wah, apa enggak bosan? Masya Allah. Bab ini waikum muslimin yang intinya, apabila ada seorang yang alim membuktikan kesalahan seseorang yang memang harus ditahdir, maka kita pun ikut serta mentahdir. Sebelum bunyi jamnya, kita masuk ke ucapan di poin ke-610. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ma yujru bihi syahidu, ma yujrihu bihi syahidu wa ghairuhu mimma yaqdi'u fi adalatihi ودينه فإنه يشهد به إذا علمه الشاهد به بالاستفاضة ويكون ذلك قدحا شرعيا. Berkata Syekh Islam Taimiyah, apabila ada seorang yang syahid, saksi, alim, menerangkan tentang keburukan seseorang, keburukan dalam hal akidah, keburukan dalam hal manhaj, keburukan dalam hal kebid'ahannya, mimma yaqdihu fi adalatihi wa dinihi, di mana kesalahan-kesalahan itu memang menyebabkan orang itu tercela. Seorang jatuh pada bid'ah, tercela dia, akan rusak kehormatan dia dikarenakan dia melanggar sunnah, akan cacat nama baik dia dikarenakan kemungkaran yang ada pada dia. Fa inna yushadu bihi, maka sesungguhnya persaksian orang yang alim tadi dijadikan sebagai pegangan bagi kita, dengan persaksian yang dinyatakan oleh seorang alim yang membuktikan si fulan di atas bid'ah, bil istifadati, dengan berita yang sampai dari beliau dan berita yang sampai dari ulama yang lain. Wa yakunu dhalika qadhan syar'iyyan, dan jadilah berita itu sebagai celaan bagi si fulan itu secara syar'i. Sambil ke contoh ulama zaman dulu, pernah mendengar seorang yang bernama Jahm ibn Safwan. Allahu Akbar. Sudah azan, Pak? Oh, satu menit lagi. Ya. Belum bunyi. Ya. Hadirin yang kemuliaan, satu menit itu berharga loh, Pak. Jahm ibn Safwan itu muridnya Ja'ad bin Dirham. Dialah yang mengatakan Allah itu tidak ada. Orang ini ikut muslim. Ateis, berkedok sebagai seorang muslim. Orang ini kafir, dikafirkan oleh para ulama. Gurunya Jahm disembelih oleh Amirul Mukminin di waktu itu. Ja'ad bin Dirham disembelih karena pemahamannya yang menyimpang. Siapa di antara kita yang pernah membaca biografi dia? Belum pernah. Tetapi ulama sudah menyebutkan dia sesat. Maka kita terima berita itu. Apalagi sudah terkenal berita itu sampai hari ini. Juham bin Safwan adalah musyrikun kafir. Kita menerima berita itu walaupun kita tidak pernah apa? Bertemu dengannya. Wallahu alam bisawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurang ikut maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.